Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masyaallah muslimin, azani Allah wa iyyakum. Para pendengar Radio Medina Kota Tegal yang kami hormati dan berbahagia, alhamdulillah kita lanjutkan kembali ya pelajaran kita, masih di pembahasan tentang amil jazm ya, dan ini adalah penjelasan lanjutan yang kedua ya, bisa antum lihat pada halaman 78. Sanian ma yazimu fi'alain ya, alhamdulillah kita sudah bahas ya, kita sudah membahas amil jazm yang menjazmkan satu fi'il saja ya, seperti lam nadhhab ilal madrasah, kita atau kami tidak pergi ke madrasah. Nah, cuma satu fi'il saja yang dijazmkan, yaitu nadhab saja. Nah, sekarang kita akan belajar amil jazm yang menjazmkan dua fi'il sekaligus. Jadi bukan cuma satu. Ya, al-awwal yusamma fi'ala syart, wa tsani yusamma jawab syart wa jazaa'. Yang pertama disebut sebagai fi'il syarat dan yang kedua disebut sebagai fi'il jawab syarat. Ya, jawab itu jawaban, jaza artinya balasan. Jadi amil jazm yang kedua ini ya menjazmkan dua fi'il. Fi'il yang pertama disebut sebagai fi'il syarat ya, fi'il syaratnya artinya kalau fi'il ini terjadi ya, kalau fi'il ini dilakukan maka akan menjadi fi'il yang kedua. Ya, jadi ini yang disebut fi'il syarat dan jawab syarat. Wa hadhil adawatu hiya, dan amil-amil jazm yang menjazmkan dua fi'il ini yaitu in, wa ma, wa man, wa mahma, wa idma, wa ayyun, wa mata, wa ayyana, wa aina, wa anna, wa haitsuma. Ya, in ya, fa innahu qawlihi ta'ala iyasha yudhibkum. Nah, ini contoh yang pertama. In artinya jika ya. In yasha, jika ia berkehendak. Yudhibkum, ia akan membuatnya pergi dari kalian. Nah, ini bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 133. Ya, perhatikan di sini ada dua fi'il yang jazm ya, yang pertama yasha, yang kedua yudhib ya. Ini kan asalnya yasha'u yudhibkum ya. Yudhibukum. Nah, ketika ada innya, ini menjadi in yasha ya, mazum. Kemudian yudhibkum, ba'nya itu disukun ya, yudhibkum. Karena mazum juga. Asalnya kemudian yang kedua ya, kemudian yang kedua ma. Wa ma nahwu qalihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Nah, ini ma artinya apa? Ya, contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apapun kebaikan yang kamu lakukan, ya niscaya Allah pasti mengetahuinya. Maka di sini kita lihat asalnya taf'aluna. Nah, ketika ada ma yang merupakan amil jazm di sini, ya jadi mazum dengan membuang huruf nun. Ya, asalnya taf'aluna. Dibuang nunnya menjadi wa ma taf'alu. Nah, kemudian fi'il yang kedua yang dijazmkan adalah ya'lamhullah. Asalnya ya'lamuhullah. Ya, karena dia menjadi jawabannya, jawab syarat, maka dia disukunkan menjadi ya'lamhullah. Ini yang dimaksud dengan huruf syarat dan jawabannya. Taf'alu ya, di sini disebut sebagai fi'il syarat. Apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan, ya, apa yang akan terjadi kalau kita melakukan kebaikan? Ya'lamhullah. Ya, ini jawabannya. Pasti Allah akan mengetahuinya. Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Masya muslimin, kita lanjutkan. Kemudian amil yang ketiga ya, yang menjazmkan dua fi'il yaitu man ya, artinya siapa. Nahwu qalihi ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Nah, di sini ya, fi'il syaratnya adalah yattaqi. Ya, asalnya kan ittaqa yattaqi, ya, ada ya, ada ya-nya, ya, huruf ilat. Nah, ini termasuk fil mudhari yang diakhiri huruf ilat ya. Ya. Ketika dia diawali oleh isim man, ya, man di sini adalah isim bukan huruf. Ini ada faedah, makanya istilahnya adalah adawat, ya. Adawat itu digunakan untuk istilah yang lebih umum. Kalau kita bilang huruf, ya, ini kan nanti tidak bisa, ya, karena man di sini adalah isim. Tapi kalau adawat, ya, ini apa? Bisa isim, bisa huruf. Makanya istilah yang digunakan, ya, dari tadi adalah adawat, ya. Nah, kalau adawat itu bisa isim, bisa juga huruf. Jadi yattaqi ini mazum dengan membuang huruf ilat. Asalnya yattaqi, ya, ittaqa yattaqi, ada ya-nya, kemudian menjadi yattaqi, ya, ya-nya dihilangkan. Kemudian fi'il jawab syaratnya adalah, ya, asalnya yaja'al, yaja'alu, ya, kalau marfu, ya, pakai dhammah yaja'alu. Nah, karena dia menjadi fi'il jawab, maka dia mazum juga menjadi yaja'al, huruf lam disukun, ya, yaja'al. Nah, ini dalam surat At-Talaq ayat 2. Kemudian yang keempat, ya, mahma. Wa mahma nahu qalika mahma yuhawilil mudliluna tamsal haqiqati tadhhar. Nah, mahma ini artinya bagaimanapun. Contohnya adalah perkataanmu mahma yuhawilil mudlilun tamsal haqiqata tadhhar. Ya, bagaimanapun seorang pelaku kebatilan berusaha, ya, yuhawil ini artinya berusaha tamsal haqiqah, ya, menyembunyikan atau menghapus hakikat atau realita, ya, atau fakta, tadhhar, ia pasti akan nampak. Jadi bagaimanapun seorang pelaku kebatilan itu berusaha untuk menghapus hakikat, ya, menghapus kenyataan, ia pasti akan tampak, ya. Ini yang dijazmkan adalah yuhawili, ya. Asalnya yuhawilu menjadi sukun, menjadi mazum, ya, menjadi mahma yuhawil. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, kenapa di sini dikasrah? Ya, kenapa dikasrah yuhawili al-mubtilun? Nah, ini karena apa? Li'iltiqa'i sakinain. Karena bertemunya dua sukun. Ya, yuhawil huruf lam misalkan disukun ketemu dengan al-mubtilun, ada alif lam, sukun ketemu sukun, ya, li'iltiqa'i sakinain. Ini tidak boleh, ya. Artinya tidak bisa berbunyi. Nah, biar bisa dibaca wasal, makanya jadinya kasrah. Mahma yuhawili. Ya, mahma yuhawilil mubtilun, tumsal haqiqah tadhhar. Ya. Kemudian fi'il yang kedua yang dijazmkan adalah tadhhar, ya, sebagai jawab syarat. Jadi bagaimanapun seorang pelaku kebatilan berusaha menyembunyikan, ya, berusaha menghapus kenyataan, dia pasti tetap akan tampak. Nah, ini mungkin versi Arabnya, ya, dari apa? Ungkapan sepandai-pandainya kita menimbun bangkai, ya, akan tercium juga. Nah, ini mungkin padanannya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah izma. Wa izma nahu qailika izma taqum aqum. Ya, izma ini artinya kapanpun, ya, atau bagaimanapun, ya, atau bisa juga diartikan jika. Izma taqum aqum. Ya, apabila kamu berdiri, saya berdiri. Ya, misalkan kita ngefans, ya, sama seseorang. Nah, terus kita bilang, bila kamu berdiri, saya juga berdiri. Ini saking ngefansnya sama dia, ya. Nah, kemudian ayun. Wa ayun nahu qalika ayu talibin yajtahid yataqaddam. Nah, ayun ini ciri khasnya setelah ayun itu harus ada mudhaf ilainya. Ya, mudhaf ilaih, ya. Ayun itu artinya yang mana? Ayu talibin yajtahid. Ya, siswa mana saja yang bersungguh-sungguh, ia pasti akan maju atau berhasil, ya. Ya, taqaddam ini asalnya adalah arti maju. Nah, yang jadi contoh di sini yajtahid, ya. Ayu talibin yajtahid. Nah, kalau ada siswa yang yajtahid, ya, bersungguh-sungguh, apa hasilnya? Ya, taqaddam, ya, maka dia akan maju atau berhasil. Masyaallah muslimin azani Allah wa iyakum. Ya, kemudian selanjutnya mata. Ya, kita perhatikan kitabnya Wa mata nahu qalika, ya, mata ini jelas artinya kapan, ya. Contohnya adalah perkataanmu mata yasluh qalbuka tasluh jawarihuka. Kapanpun benar hatimu, ya, soleh hatimu, maka soleh pula, ya, benar pula perbuatan fisikmu. Jadi kalau hati kita benar, maka insyaallah lisan kita, tangan kita, ya, kaki kita juga benar. Nah, ini contoh yang sangat bagus dan merupakan nasihat bagi kita. Yang jadi contoh di sini adalah yusleh, ya, mata yusleh, maka tuslih jawarihuka. Ya, ini yusli adalah fil syarat, dan tuslih yang kedua ini adalah jawab syarat. Ya, tayyib. Kemudian ayyana, wa ayyana nahu qalika, ya, ayyana ini kapan artinya? Ayyana tuti'allaha yu'inka, ya. Kapankah engkau mentaati Allah, yu'inka, Allah akan menolongmu. Nah, ini dari kata a'ana yu'inu, ya. A'ana yu'inu, menolong. Nah, jadi asalnya tuti', ya, tuti'u dibaca kasroh, ya, tuti'i ini dibaca kasroh. Kenapa? Sama seperti yang di atas, ya, karena li'iltiqai sakinain, ya, bertemunya dua sukun. Nah, kemudian yu'inka ini asalnya adalah yu'inuka. Kemudian karena dia adalah fi'il jawab syarat, ini menjadi majzum, ya, dijazm menjadi yu'inka. Kemudian selanjutnya amil jazm yang menjazmkan dua fi'il adalah aina. Ya, aina ini artinya di mana? Wa aina nahu qalihi ta'ala aina ma takunu yudrikumul maut. Nah, ini dalam surat An-Nisa ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian pasti akan mendapatimu. Ya, ini yang jadi contoh. Ya, asalnya takununa. Nah, ini termasuk apa ya namanya? Takununa. Ada yang tahu? Nah, takununa ini asmaul af'alul khamsah, ya, atau al-amtsilatul khamsah. Nah, kemudian kalau dia itu dimasuki oleh huruf jazm, ya, maka dia itu dibuang nunnya. Kemudian yudrikum ini asalnya yudrikukum, ya. Kemudian jadi sukun yudrikum, ya. Nah, ini. Kemudian anna, wa anna nahu anna yajlisil alim yuhtaram. Anna ini artinya dimanapun. Anna yajlisil alimu yuhtaram. Nah, dimanapun seorang alim itu duduk, dia pasti dihormati. Nah, ini juga merupakan nasihat, ya, bahwasanya orang yang memiliki ilmu, nah, itu pasti memiliki kedudukan yang berbeda, ya, dengan orang yang jahil, ya, sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya, surat Al-Mujadilah ayat 11. Nah, kemudian yang ke-11, haitsuma, wa haitsuma nahu haitsuma tastaqim tuflih. Nah, ini haitsuma sama artinya, ya, kapanpun. Haitsuma tastaqim tuflih. Kapanpun engkau istiqomah, ya, kenapa kalau istiqomah? Tuflih, ya, engkau akan beruntung. Masya muslimin, wa dzakar musannifu fil jawazim kaifama. Ya, nahu kaifama taf'al af'al. Taba'an lil kufiyin. Nah, ini ada istilah, ya, ada apa namanya, tanbihat atau fawaid yang bagus, ya. Ya, walaupun kita sedang belajar jurumiyah, ya, jadi apa kitab nahwu yang paling rendah atau ini apa namanya yang pemula, namun kita di apa namanya, ya, kita disodorkan, ya, atau dihidangkan ilmu yang lain, ya. Di sini ada keterangan bahwasanya musonif, ya, menyebutkan pula dalam amil jazm itu kaifama, ya, misalkan artinya bagaimana. Nahu kaifama taf'al af'al, ya, bagaimanapun kamu berbuat, saya akan berbuat. Taba'an lil kufiyin. Nah, ini mengikuti pendapat ulama kufah, ya. Nah, kalau kita mempelajari ilmu nahwu, ini ada dua daerah yang terkenal, ya, di zaman dulu, yang mempopulerkan ilmu nahwu ini. Nah, mereka sering berselisih pendapat ya dalam beberapa masalah nahwu. Ya, ada Kufah, ada Basrah ya. Jadi kalau ada pernyataan taba'an lil kufiyin, ya artinya mengikuti pendapat ulama Kufah, nah ini merupakan isyarat. Nah, ini perhatikan, ini merupakan isyarat bahwasanya ulama Basrah, ya ulama ahli nahwu tentunya, itu tidak menganggap ya tidak menganggap kaifama ini sebagai huruf jazm. Wallahu alam bisawab ya. Wa qad jazimu bi idza fi darurati syar. Nahwu qalihi asy'ir wa idza tusibqa khosasatun fatajammali. Dan terkadang ya idza ini digunakan juga untuk menjazmkan dua fi'il daruratu syair ya pada syair darurat. Nah, jadi kalau kita belajar nanti ilmu arud, nah insyaallah ya kita setelah mempelajari beberapa ilmu nahwu ya dari kitab-kitab nahwu, nanti kita insyaallah belajar ilmu arud. Ya, ilmu tentang syair-syair berbahasa Arab. Nah, di syair bahasa Arab itu ada kaidah ya, terkadang untuk mengejar kesamaan bunyi ya. Ya boleh kita merubah sedikit ya, istilahnya apa? Boleh melanggar sedikit hukum-hukum nahwu. Nah, ini yang disebut dengan daruratu syi'r. Darurat syair. Jadi karena kita mengejar rimanya yang bagus atau bunyinya yang sama, nah ini boleh ya sedikit-sedikit kita melanggar kaidah nahwunya. Nah, ini nahwu qali syair ya, contohnya perkataan seorang penyair, wa idza tusibka khosasatun fatajammali. Dan khosasatun ya itu keadaan yang miskin. Dan apabila kemiskinan menimpamu, maka tetaplah bersikap bagus ya, bersikap baik. Masya muslimin, ini ada catatan kakinya. Al baitu li Abdul Qais. Ya, bait ini dikarang oleh Abdul Qais. Wa sadruhu wastaghni ma aghnaka rabbuka bil ghina. Dan mintalah kekayaan. Ma aghnaka rabbuka bil ghina. Ya, tidaklah Tuhanmu menjadikan kamu kaya dengan kekayaan. Ya, asyahidu fi, yang menjadi pembahasan kita adalah idza, yaitu dalam kalimat wa idza tusibka khosasatun fatajammali. Lihat, tusibka di sini ini majzum ya. Nah, asalnya kan asaba yusibu ya, tusibu. Nah, karena ada idza di sini, maka dianggap sebagai amil jazm ya, maka dia dijazm ya menjadi tusibka ya, tusibu menjadi tusibka. Idza haitsu jazamat ya, fi darurati syi'r tusibqa. Idza di sini menjazmkan ya karena darurat syi'r ya tusibqa. Wa makna al-khosasah al-faqru ya, dan makna al-khosasah adalah al-faqru, artinya khosasah adalah al-faqru, kefakiran. Wa tajammali ay la tadhhar 'ala nafsika adh-dhulla wal maskanah. Dan arti dari tajammali ya, jangan engkau tampakkan atas dirimu adzul ya, kehinaan dan kemiskinan. Nah, jadi ini merupakan nasihat juga ya, yang indah dari Abdul Qais. Yang pertama, kita harus merasa cukup. Nah, ya, istaghni ini merasa cukup ya, karena yang membuat kita kaya itu bukan cuma masalah kekayaan harta ya. Kemudian beliau menasihati, wa idza tusibka khosasatun fatajammali. Dan apabila engkau ditimpa kefakiran ya, maka tetaplah bersikap baik. Artinya apa? Jangan menampakkan kehinaan dan pula kemiskinan. Masya muslimin azani Allah wa iyakum. Ya, di sini ada fawaid wa tanbihat. Ya, faedah-faedah dan catatan-catatan tambahan. Yang pertama, qala Ibnu Hisyam, lam harfu jazmin li nafyil mudhari wa qalabahu madiyan. Lam ini merupakan huruf jazm yang menafikan fi'il mudhari dan ia membaliknya menjadi fi'il madhi. Nah, ini kan tadi ya, ketika kita menjelaskan lam itu adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, di sini dijelaskan apa yang dimaksud dengan qalbin. Taqulu yaqumu zaidun. Engkau mengatakan Zaid sedang berdiri. Fayakunu al-fi'lu marfu'an li khuluwihi 'anil nasibi wal jazimi. Maka fil mudhari dalam kalimat yaqumu zaidun ini marfu. Kenapa? likhuluwihi anin nasibi wal jazim. Ya, karena ia terbebas dari penasab dan penjazem. Kemudian wa muhtamalan lil hali wal istiqbal. Dan kalimat yaqumu zaidun ini, ya, masih ada kemungkinan maknanya lil hal yang sedang berlangsung atau wal istiqbal dan juga yang akan datang. Fa idza dakhalat alaihi lam, ya, maka apabila yaqumu zaidun ini kemasukan lam, jazamathu wa qalabathu ila ma'nal madhi. Ya, maka lamnya ini menjazmkan yaqum, ya, dan membaliknya kepada makna fi'il madhi. Jadi dengan adanya lam di sini, lam yakum zaidun, zaid tidak berdiri. Ya, apakah si zaid berdiri? Tidak. Nah, jadi ini belum terjadi atau fi'il madhi. Jadi ini yang dimaksud dengan huruf qalb, ya, membalik. Kemudian bisa dilihat di syarah Syusyuri Dzahab ayat 24, ya. Nah, kemudian faedah yang kedua, lamma adakhilatu 'alal fi'lil madhi laisat nafiyatan jazimah wa innama hiya dharfun bi ma'na hina 'alal masyhur wa harfu syartin 'inda sibawi nahu qali ta'ala falamma najjakum ilal barri a'radtum. Lamma, ya, yang masuk kepada fi'il madhi ini bukanlah lamma yang menafikan, ya, tidak pula menjazmkan. Jadi lamma yang dimaksudkan dalam pembahasan di sini adalah lamma yang masuk ke fi'il mudhari. Tapi kalau ada lamma yang masuk kepada fi'il madhi, ya, maka lamma yang itu bukanlah huruf jazm. Wa innama hiya dzarfun, ya, tapi dia itu adalah dzaraf dengan makna hina, ya, ketika. Ya, dzaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu, ya. Ini diartikan hina, ketika. Ini atas pendapat yang masyhur. Wa harfu syartin 'inda sibawi. Atau dia adalah huruf syarat menurut Sibawi. Ya, siapa Sibawi? Nah, Sibawi ini termasuk orang yang alim yang sangat disegani dalam ilmu nahwu. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas, ya, biografi beliau, ya. Nahu qali ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falamma najjakum ilal barri a'radtum." Ya, maka tatkala kami telah menyelamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Jadi lamma di sini, ya, najjakum, ini kan setelah lamma fil madhi, ya, najja yunajji. Jadi lamma di sini bukan lamma huruf jazm, ya, tapi lamma dzaraf yang artinya hina, ketika. Falamma najjakum, nah, jadi artinya bukannya belum, ya, tetapi ketika. Nah, jadi ini sebagai tambahan saja, ya. Yunzar Syarh Al-Qatr, ya, halaman 55. Silakan dilihat Syarah Qatrun Nada, ya, halaman 55, wa Nahwul Wafi dan juga Nahwul Wafi jilid 4 halaman 420. Kemudian faedah yang ketiga, ya, qala Ibnul Hajj, berkata Ibnul Hajj, ma yazimu fi'lain ay asalah. Yang menjazmkan dua fi'il ini artinya hukum asalnya, ya, wa illa faqad yakunul jawab ghairu fi'lin. Dan jika tidak, maka terkadang jawabnya itu bukan fi'il, ya. Kal jawabi fama nahnu, ya. Kal jawabi fama nahnu min qali ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimuminin. Ya, perhatikan di sini. Kalau tadi kan kita membahas menjazmkan dua fi'il, ya. Tapi nanti ada juga kalimat yang fi'il pertama memang, ya, seperti dalam ayat mahma ta'tina. Ya, kita ulangi lagi, ya. Nah, faedah yang ketiga, qala Ibnul Hajj, berkata Ibnul Hajj, ma yazimu fi'lain ay asala. Yang menjazmkan dua fi'il artinya ini hukum asalnya, ya. Wa illa faqad yakunul jawab ghairu fi'lin. Dan jika tidak, maka terkadang jawabannya itu bukanlah fi'il. Kal jawabi bi fama nahnu, ya, min qali ta'ala mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimuminin. Ya, perhatikan di sini. Kalau tadi kan kita membahas yang menjazmkan dua fi'il. Tapi nanti ada juga kalimat yang fi'il pertama memang menunjukkan bahwa itu dijazmkan, ya, seperti dalam ayat ini. Mahma ta'tina, asalnya ta'tina, ya, ada ya-nya. Nah, kemudian karena ada mahma di sini, jadi dibuang nunnya. Ya, tapi enggak mesti jawab syarat. Nah, itu harus fi'il. Terkadang ada jawab syaratnya itu bukan fi'il, ya, seperti dalam ayat ini. Kalimat syaratnya adalah mahma ta'tina bihi min ayatin litasharuna biha. Adapun jawab syaratnya famanahnu laka bimuminin. Ya, lihat famanahnu di sini tidak ada fi'ilnya. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak mesti kalau kita menggunakan amil jazm yang menjazmkan dua fi'il itu harus ada fi'il syarat dan juga ada fi'il jawab, ya. Bisa jadi fi'ilnya fi'il syarat tapi jawabannya bukan fi'il melainkan isim, ya, seperti ini. Atau di sini huruf ma, ya, manahnu, di sini ma-nya adalah ma nafiyah. Tayyib. Fayuti bifa, ya, fil jawab tusama rabithah li jawabi syarat. Maka didatangkan dengan fa, ya, pada jawabannya dinamakan sebagai rabithah, pengikat, ya, li jawabi syarat, sebagai jawab syarat, ya. Intaha hasyiah Ibnul Hajj, ya. Ini lihat hasyiah Ibnul Hajj halaman 61. Masya muslimin, kemudian faedah yang keempat, ya. Alamatu adawati syarti allati tazimu fi'lain sihatu hululi in asyartiyah mahallaha fahiya umul bab. Tanda bahwasanya amil jazm itu menjazmkan dua fi'il adalah bolehnya amil jazm itu diganti dengan in syartiyah fahiya umul bab, ya. Maka ini adalah inti dari bab ini, ya, artinya contoh-contoh yang kita berikan tadi. Ciri-ciri kalau dia bisa menjazmkan dua fi'il adalah kita bisa menggantinya dengan huruf in semua, ya. Misalkan tadi kaifa matakum akum, nah ini bisa digantikan menjadi in takum akum. Nah, ini adalah tambahan faedah saja. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir, idza jaa fi'lu syarti fi'lan madiyan fa innahu yakunu mabniyan fi mahalli jazmin. Apabila ada fi'il syarat, fi'il syaratnya itu fi'il madi, maka dia dimabnikan dalam kedudukan jazm. Ya, contohnya apa? Nahu wa in udtum udna. Maka jika kalian kembali, udna, ya, kami juga kembali. In di sini, ya, setelahnya itu adalah fi'il madi dua-duanya. Udtum dan udna. Nah, kalau kasus seperti ini, ya, kita katakan di sini fi'il madinya itu adalah mabni fi mahali jazmin, ya. Mabni kemudian menempati tempatnya jazm. Ya, thayyib, barangkali cukup untuk mukhatatnya atau bagannya dan juga i'rabnya ini bisa dipelajari sendiri, ya, insyaallah mudah, ya, pada halaman 79, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.